إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Islam datang dengan membawa lima hal yang penting. Yang pertama, hifdzuddin. Islam datang dalam rangka menjaga agama. Karena itulah di dalam Islam ada ketentuan biqatlil murtaddi alladhi yatala'abu biddin, memberikan ketentuan hukum bagi seorang yang murtad dengan murtad karena mempermainkan agama dengan membunuhnya, tentunya setelah melalui proses-proses yang panjang, termasuk diantaranya adalah iqamatul hujjah, memberikan nasihat dan yang lainnya. Kemudian Islam pun datang sebagai upaya hifdun nafsi, menjaga jiwa manusia. Dengan cara apa? Bil qisasi minal qatil. Dengan cara menegakkan hukum qisas bagi seorang pembunuh atau yang menghilangkan nyawa orang lain dengan tanpa hak. Kemudian yang ketiga, Islam datang juga dalam rangka hifdul mal, menjaga harta. Dengan cara apa? Biqat'i yadis sariq wa qati'i tariq. Dengan cara memotong tangan pencuri atau begal perampok. Kemudian yang keempat, wa hifdzul 'irdi. Islam datang sebagai upaya untuk menjaga kehormatan. Melalui apa? Bijaldil qadhif alladhi yakdhiful muslim bizzina au fi'lil fahishah fa innahu yujladu 80 jaldah illa ayatiya bi arba'ati suhud yuthbituna ma yaqul. Menjaga kehormatan dengan menegakkan hukum cambuk bagi orang yang menuduh seorang muslim melakukan perbuatan zina atau mengerjakan fahishah, perbuatan fahisyah, maka hukum cambuk 80 kali. Kecuali apabila orang yang menuduh tersebut mendatangkan 4 saksi, yang keempat saksi ini menguatkan apa yang ia nyatakan atau yang ia tuduhkan. Kalau tidak bisa, maka hukum cambuk baginya. Wa hadza hifdun li'iradil muslimin. Ini adalah hukum sebagai upaya penjagaan terhadap kehormatan kaum muslimin. Sedemikian terang benderang aturan di dalam Islam, sedemikian jelas maksud dan tujuan dari kedatangan Islam, sehingga hanya orang-orang yang berpenyakit yang akan melihat kehadiran Islam sebagai ancaman, sebagai agama yang mengajarkan radikalisme, sebagai agama yang mengajarkan terorisme. Hanya orang-orang yang hatinya diliputi dengan sifat-sifat yang buruk, memusuhi Islam dan kaum muslimin, yang akan tidak senang melihat agama Allah subhanahu wa ta'ala ini ditegakkan oleh hamba-hambanya yang beriman. Karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendaklah terus berupaya menghidupkan syiar-syiar keislaman, hendaklah terus berupaya untuk memberikan teladan di tengah masyarakat. Jangan sampai karena perbuatan kita kemudian orang lain atau bahkan dakwah terkena getah. Jangan sampai karena sikap tutur kata kita kemudian orang-orang mencela terhadap agama yang mulia ini. Kaum teroris, kaum radikalis adalah orang-orang yang tertipu dengan kesesatan, tertipu dengan faham yang dianutnya. Menurut mereka, mereka seakan mau menegakkan agama Allah, tapi kenyataannya justru Islam yang tercoreng-moreng. Pada kenyataannya kaum muslimin yang tidak terlibat dan tidak tahu menahu dengan aktivitas mereka, justru kemudian terkena pula dampaknya. Ini adalah bentuk perbuatan-perbuatan yang dianggap menurut mereka sebagai sesuatu yang baik, padahal senyatanya adalah kesesatan demi kesesatan. Maka marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berupaya menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala pada diri-diri kita, pada keluarga kita, memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berupaya untuk terus menjadikan Islam ini sebagai agama yang penuh rahmah, rahmat bagi segenap alam semesta. Satu di antara bentuk kemuliaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala an Abi Hamzah Anas ibn Malik khadim an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang dari kalian itu beriman hatta yuhibba li akhih, hingga ia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan qawluhu an Abi Hamzata Anas ibn Malikin khadimin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Anas ibn Malik al-Ansari khadimun Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Anas bin Malik al-Ansari adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tiba di kota Madinah, Malik ayahnya Anas, ia lari dari kota Madinah. Kenapa demikian? Li'annahu kana yabghadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Malik ayahnya Anas ini, dia membenci terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faharaba ila Syam wa mata hunaka kafiran. Maka ia pun lari ke negeri Syam dan meninggal dunia di negeri tersebut dalam keadaan kafir. Wa kana Anas radhiyallahu anhu tiflan saghiran. Saat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam keadaan masih kecil. Faja'at bihi ummuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qalat, kemudian ibunya itu berkata, hadza Anas yakhdumuka. Ini Anas, agar ia bisa membantu engkau. Kurang lebih demikian. Fataqabbalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rabbahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu diserahkan oleh ibunya agar bisa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya dan kemudian mendidik Anas bin Malik radhiyallahu anhu oleh tangan beliau. Dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa da'alahu biqaulih, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan Anas bin Malik dengan mengucapkan, Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya. Wa waladahu, dan perbanyaklah anak keturunannya. Wa barik lahu fi ma a'taitahu, dan berkahilah ia dari apa yang engkau berikan kepadanya. wa sara yakhdumu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khadamahu 10 sinin min hin qadimal Madinah ila an tuwfiya. Beliau saat itu dalam membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu 10 tahun beliau membantu saat di kota setelah kedatangannya di kota Madinah, beliau membantu selama 10 tahun. Dan saat itu Anas bin Malik membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih kecil. Dan beliau adalah orang yang setia, dan kita bisa memetik pelajaran-pelajaran yang ada pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau dididik di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bentuk pendidikan yang terbaik bagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita bisa mengambil hikmah, memetik pelajaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mendoakan anak-anak. Kita akan dapati beberapa hadis lain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai anak-anak. Termasuk di antaranya Anas bin Malik yang beliau doakan. Selain Anas bin Malik, ada yang beliau doakan pula, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu beliau, yang ketika masih kecil pun didoakan. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjadi ulamanya umat, menjadi penafsir Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mendoakan pula anak-anak dari kalangan keluarga Ansar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Disebutkan di dalam hadis tersebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazurul ilal ansar wa yusallim ala sibyanihim wa yamsahu ru'usa bi ru'usihim wa yad'u lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke kalangan orang Ansar, kemudian beliau mengucapkan salam. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak Ansar. Beliau mengusap kepala anak-anak Ansar itu, kemudian beliau mendoakan mereka. Pelajaran yang bisa kita petik, beliau begitu perhatian kepada anak-anak. Dan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, hendaknya meneladani apa yang disebutkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mendoakan anak-anak, terutama anak-anak kita. Doakan mereka dengan kebaikan. Doakan mereka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mencontohkannya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari mendoakan anak-anak. Dan ini adalah bukti kecintaan beliau terhadap anak-anak. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman satu di antara kalian. Yang dimaksud dengan tidaklah beriman, la yakmulu imanuhu, artinya tidak sempurna keimanannya. Walaysa ma'nahu nafya aslil iman, bukan berarti tidak ada iman sama sekali. Tetapi yang dimaksud adalah ketiadaan kesempurnaan dari iman tersebut. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yakni man lam yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yakunu imanuhu naqisan. Barang siapa yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, maka jadilah iman yang ada padanya iman yang dalam keadaan berkurang atau kurang. Walaysa muraduhuna akhahu minan nasab, dan yang disebut dengan yuhibba li akhih, mencintai saudaranya, yang dimaksud bukan saudara karena nasab, tetapi yang dimaksud saudara, persaudaraan di sini adalah persaudaraan karena iman. Bal muradu bi akhih kullu muslim, bahkan yang dimaksud di dalam hadis di dalam hadis akhihi, mencintai saudaranya, yang dimaksud dengan saudaranya di sini adalah kullu muslim, semua orang Islam. Li'annal mu'minina ikhwatun, karena sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Fayuhibba li akhihi al-muslim minal khair ma yuhibbu li nafsih, li'anna al-muslimina nafsun wahidatun wa jasadun wahidun. Maka mencintai saudaranya sesama muslim termasuk kebaikan, ya, sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya sendiri. Karena sesungguhnya kaum muslimin itu adalah merupakan satu kesatuan, merupakan satu jiwa, merupakan satu jasad. Yata'allamu ba'duhum li'alamil ba'd, sebagiannya sakit maka sebagiannya merasakan pula. Wa yafrahu ba'duhum li'farahil ba'd, sebagiannya gembira maka sebagian pula merasakannya. Ini adalah sifat dari persaudaraan yang didasari oleh keimanan. Demikian juga apabila seorang muslim dia tidak menyukai terhadap saudaranya, bila ia tidak menyukai ada sesuatu yang tidak ia sukai, maka yang tidak ia sukai sebagaimana pula ia tidak menyukainya. Kalau ia tidak menyukai sesuatu, maka demikian pula dia tidak perlu untuk memperlakukan seorang muslim seperti itu. Sesungguhnya persaudaraan sesama muslim, sesama orang yang beriman adalah persaudaraan yang benar-benar sangat diajarkan, senantiasa ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya bersaudara itu merupakan salah satu daripada nikmatul ukhuwah, kenikmatan berukhuwah. Manakala nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min dzalik, maka sungguh merugi orang-orang yang merasakan hal itu. Maka ikhwah fiddin a'azzakumullah, kembali kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sikap terbaik bagi kita semua. Membangun persaudaraan itu sungguh amatlah berat. Tetapi menghancurkan persaudaraan itu bisa dengan secepat kilat. Karenanya kembalilah kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kemudian orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin merasa gembira melihat sesama kaum yang beriman kemudian saling bertikai. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kejelekan. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam perilaku tutur kata yang akan menjerembabkan diri kita kepada jurang kenistaan. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala tipu daya syaitan yang terkutuk. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitnah yang tentu saja akan merusak daripada keadaan kaum muslimin itu sendiri. Na'udzubillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mencerahkan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.